السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu masjid dari masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka tadakur, saling ingat mengingatkan, mudzakarah wa tamasuh, saling tegur sapa. Karena saling ingat mengingatkan itu sangat berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Saling bertegur sapa dan saling nasihat menasihati merupakan bagian penting dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Maka di saat seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, membuka diri untuk menerima nasihat, maka artinya membuka diri untuk menerima agama. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya dengan perjuangan beliau setelah Allah Azza wa Jalla dan karunia-Nya, kita dimasukkan ke dalam agama yang dibawa oleh beliau, risalah yang beliau sampaikan. Kita berharap agama yang kita pegang dan anut ini kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi muslimun. Orang-orang Islam itu adalah orang yang memasrahkan jiwa, raganya, rohani dan jasmaninya, orang-orang yang patuh dan tunduk kepada apa yang Allah Azza wa Jalla telah letakkan dalam aturan hidup di dalam agamanya. Orang yang pasrah dan mau diatur oleh agama. Orang yang mau terbimbing hidupnya oleh agama. Orang yang mau disentil hidupnya oleh agama. Orang yang mau dicubit hidupnya oleh agama. Mungkin karena dia salah. Mungkin karena dia keluar jalur. Mungkin karena dia telah melakukan sesuatu yang menyelisih tuntunan agama. Dia punya kepatuhan. Dia punya kesiapan untuk menerima teguran-teguran agama. Itulah yang disebut dengan muslim, orang yang berpasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah syukur dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lewat, menyambung pembahasan yang insya Allah akan bisa menjadi penerang jalan kita dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam pertemuan yang telah lewat, bahwa tidak semua pengabdian dan ketaatan seorang hamba itu lalu langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semua. Sampai kemudian hamba ini merangkum dalam ibadahnya, memenuhi dalam ibadahnya dua syarat dan dua landasan. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat, bahwa dua syarat, dua landasan ibadah itu akan diterima, dua dasar amal soleh itu akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata kedua-duanya itu terdapat pada rukun Islam yang pertama. Terdapat di dalam rukun Islam yang pertama. Adik, rukun Islam yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Mana dia dua kalimat syahadat itu, dek? Dua kalimat syahadat itu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai rukun Islam yang pertama. Dua kalimat dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai satu rukun. Ini artinya dua kalimat ini tidak boleh dipisahkan. Dua kalimat ini tidak boleh lepas. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kedua mendirikan solat. Semua bentuk solat yang kita lakukan dan kita kerjakan akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan akan ditulis sebagai nilai solat apabila dibangun di atas dasar pertama rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Demikian juga rukun Islam yang keempat. Demikian juga rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullahil Haram. Semuanya itu akan bernilai kebajikan. Solatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, apabila dibangun di atas dua syarat dan landasan besar itu yang ada pada rukun Islam yang pertama. Sudah kita rangkum pada pertemuan yang telah lewat, bahwa kalimat asyhadu an la ilaha illallah maknanya sebuah persaksian, pengakuan di hadapan Allah, semua bentuk ketaatan ibadah kita tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Makna syahadat yang seperti ini secara ringkas disebut dengan kata-kata ikhlas. Kita sering mendengar ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam solat, ikhlas di dalam menebar kebaikan, ikhlas di dalam dakwah. Sering kita mendengar kata-kata ikhlas. Maka tentunya ikhlas itu artinya bahwa tidak melakukan kebajikan sekecil apapun, tidak melaksanakan ibadah seringan apapun, kecuali harus mengharapkan, mencari ridhonya Allah, cintanya Allah, nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang dikandung di dalam kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kapan saja dasar pertama ini runtuh dan hancur, maka akan hancur pula semua amalan kita. Loh, kok bisa? Ya. Bagaimana gambarannya? Bagaimana bentuknya? Sehingga amalan kita itu akan hancur dan binasa. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Thalathatun awwalu tus'aru bihimun nar." Tiga golongan orang yang pertama kali akan dinyalakan baginya api neraka. Ya Allah, siapa mereka? Apakah mereka ini adalah para preman-preman kampung atau pasar? Apakah mereka-mereka ini adalah para penjahat, para perampok yang pertama kali dinyalakan baginya api neraka? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mari kita dengarkan agar kita benar-benar menyadari bahwa tidak semua ketaatan yang kita kerjakan lalu akan bisa bernilai begitu saja dengan tanpa melalui syarat-syarat diterimanya ketaatan dan ibadah tersebut. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan yang pertama adalah orang yang mati di medan perang. Orang yang mati di medan tempur membela agama Allah, perjuangan untuk membela agama Allah, dia masuk mati di dalamnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, Allah panggil orang ini. Lalu kemudian Allah perkenalkan nikmat yang akan diperoleh. Dia melihat bahwa ini adalah nikmat yang akan didapatkan oleh orang yang berjihad, oleh orang yang mati di medan laga. Allah perkenalkan dan dia kenal kalau ini adalah nikmat yang akan diperoleh bagi orang yang mati di medan tempur. Kemudian Allah bertanya, dengan apa Anda memperolehnya? Dia mengatakan, qataltu fi sabilik. Aku dulu telah berperang di jalan engkau. Maksudnya, aku telah berperang untuk membela agama engkau. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta. Anda berbohong. Anda berdusta, kata Allah Azza wa Jalla. Qatalta liyuqal jari. Anda dulu, kata Allah Azza wa Jalla, berperang supaya dikatakan seorang berani, dikatakan seorang pahlawan, dan sudah diberikan di dunia gelar pemberani dan gelar pahlawan. Subhanallah. Orang yang mati di medan tempur, ternyata dia punya niatan yang jelek. Dia ikut berperang, ikut bertempur untuk kemudian menjadi orang terkenal, orang tersohor, menjadi pahlawan, menjadi orang yang pemberani, dan seterusnya. Ternyata Allah Azza wa Jalla setelah itu mengatakan, kadzabta. Anda berdusta. Anda berbohong. Anda berperang itu supaya dikatakan pemberani. Sudah diberikan di dunia. Sudah disandangkan gelar pahlawan, gelar pejuang, gelar pemberani, sudah diberikan di dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu digeret, kepalanya di bawah, kemudian kakinya di atas, lalu dilempar ke dalam neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. ma'asyiral muslimin. Bagi kita orang Islam, mendengar hadis seperti ini, oh sadar, ternyata tidak semua amal yang kita anggap baik lalu kemudian diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana ada syarat yang harus kita penuhi, ada dasar yang harus kita bangun sebelum beramal dan sebelum berbuat tersebut. Ini pertama, orang yang mati di medan tempur ternyata menjadi orang yang pertama kali dinyalakan api neraka. Apanya yang tidak ada pada diri orang tersebut? Dia gagal dari rukun Islam pertama pada syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama itu asyhadu an la ilaha illallah, mengajak kita agar beribadah, berjuang, berperang, bersedekah, apapun semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, cintanya Allah, nilai dari Allah, ganjaran dari Allah. Si pejuang tadi yang mati di medan tempur dan medan laga ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan posisi di hati manusia. Ya memang diberikan oleh Allah di dunia, mau gelar ini, mau gelar itu, diberikan di dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dia nihil, kosong, tidak dapat dari nilai amal kebajikan satu. Kedua, karena sebab salah dia memasang niat, menyebabkan dia tersiksa dan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla melalui kebaikan yang dia kerjakan. Ya Allah, berarti besar makna rukun Islam yang pertama dalam ketaatan setiap muslim dan muslimah. Kita wajib belajar. Tidak ada istilah terlambat di dalam belajar. Tidak ada istilah kemudian saya sudah tua, tidak bisa. Oh, tidak ada. Kita wajib untuk kemudian membenahi, memperbaiki, meluruskan ilmu kita, amal kita. Semoga di sisa-sisa hidup, sisa-sisa umur kita menjadi orang yang terbaik di dalam beramal dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu contoh dari ketiga orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia masuk ke dalam neraka dan disiksa karena melalui pintu kebaikan, bukan melalui pintu kejahatan. Tetapi kebaikan itu bernilai jahat dan buruk disebabkan karena niatnya yang salah dan keliru. Ini satu. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang yang bersedekah, gemar bersedekah, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, diperlihatkan nikmat yang dia akan dapatkan, yang dia akan peroleh, dia akui kalau ini adalah nikmat untuk orang yang gemar bersedekah. Allah bertanya kepadanya, dengan apa Anda akan mendapatkannya? Dia menjawab di hadapan Allah, ma min sablin tuhibbu ayyun faqafi illa anfaqtu laka. Dia memberikan alasan, tidak ada satupun jalan yang engkau senang ya Allah, yang engkau ridha ya Allah, untuk dikeluarkan harta padanya kecuali saya keluarkan. Dia mengatakan demikian di hadapan Allah Azza wa Jalla, saya keluarkan harta itu karena engkau, karena mencari ridha engkau. Allah mengatakan, kadzabta, Anda telah berdusta, Anda berbohong. Kata Allah Azza wa Jalla, Anda bersedekah supaya dikatakan jawat. Anda gemar bersedekah itu supaya dikatakan dermawan. Faqad qil, sudah diberikan gelar dermawan di dunia. Sudah disandangkan kepada engkau gelar kedermawanan, kata Allah Azza wa Jalla, anda berdusta. Anda bersedekah itu supaya dikatakan dermawan, sudah diberikan di dunia, lalu digeret kedua kalinya, kakinya di bawah, kakinya di atas, kepalanya di bawah, lalu kemudian dilempar menuju neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah orang yang belajar ilmu. Dalam riwayat, orang yang belajar Al-Qur'an, dia belajar ilmu supaya dikatakan alim. Dia belajar Al-Qur'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya dikatakan qari. Orang qari. Dia belajar Al-Qur'an supaya dikatakan qari, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah panggil. Lalu Allah memperlihatkan nikmat yang akan diperoleh. Dia tahu kalau ini adalah nikmat bagi orang yang belajar ilmu, orang yang membaca Al-Qur'an. Allah bertanya kepadanya, dengan apa anda akan memperolehnya? Ta'allamtul ilma fi atau qara'tul Qur'an min ajlik. Saya menuntut ilmu karena engkau. Saya membaca Al-Quran karena engkau. Allah mengatakan, kadzabta, anda berdusta. Allahu Azza wa Jalla yang menghakimi amal kita. Anda berdusta. Anda belajar supaya dikatakan alim. Sudah diberikan gelar alim di dunia. Sudah. Diberikan gelar kiai, diberikan gelar ustadz, diberikan gelar ini, diberikan gelar itu. Di dunia sudah didapatkan. Karena memang itu yang dicari. Karena itu yang akan diperoleh dan didapatkan. Disandangkan kepadanya di dunia. Tapi dia kosong dari nilai untuk akhirat. Allah geret-geret. Kepala di bawah. Kemudian kaki di atas. Lalu dilempar ke dalam neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semuanya gambaran amalan-amalan besar di dalam Islam. Jihad. Bersodak. Belajar ilmu atau membaca Al-Quran. Semuanya ini adalah amalan-amalan mulia di dalam Islam. Tetapi kosong dari nilai. Tidak mendapatkan nilai dari Allah Azza wa Jalla lewat pintu kebaikan. Disebabkan karena niatnya yang salah dan keliru. Hancur syahadat pertama. La ilaha illallah. Yang mendidik seseorang agar melaksanakan kebaikan dan ibadah itu hanya mencari ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayang Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Lalu kemudian kalimat syahadat yang kedua, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Sebuah persaksian. Pengakuan di hadapan Allah. Bahwa kita tidak boleh melaksanakan ketaatan dan ibadah. Kecuali dengan pengajaran utusan Allah. Tidak boleh kita mengada-ngada. Tidak boleh kita kemudian ikut-ikutan padanya. Tapi kita harus berada dalam bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kelengkapan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada pintu kebaikan kecuali beliau telah ajarkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi peluang bagi orang untuk, oh ini baik menurut saya. Tidak ada. Kecuali harus bertanya adakah tuntunannya, adakah teladannya, adakah contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin masyarakat kita mengatakan, oh ini baik, ayah, kita coba lihat mana yang kita anggap baik itu. Kita coba, adakah teladannya, adakah tuntunannya dari utusan Allah Azza wa Jalla yang mengajarkan kita. Kalau tidak ada, oh berarti ini bukan baik. Karena kebaikan itu sudah disampaikan oleh utusan Allah, sudah dicontohkan dan diteladankan oleh utusan Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contohnya? Kalau orang tidak berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan gagal dalam amal solehnya. Rasulullah bercerita, ada tiga orang mengetuk pintu Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya tentang bagaimana ibadah beliau. Keluarga beliau dari bilik rumah bercerita, dari sebelah, kemudian ada hijab bercerita, ini ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluh, kok sedikit ibadah Rasul, kok sedikit, sementara dia sudah dijamin, ya, diampuni kesalahannya yang akan datang dan yang telah lewat, tapi ibadahnya sedikit. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya akan puasa terus menerus tidak berbuka. Saya akan puasa terus menerus tidak berbuka. Saya tanya kepada bapak-bapak kami, amalan ini besar atau tidak? Puasa lo, besar apa tidak berpuasa? Besar. Yang satu mengatakan, saya akan terus bangun malam, tidak akan tidur. Bagus apa tidak? Hah? Amalan bangun malam, sholat di malam hari, bagus. Yang ketiga, yang tiga orang ini beda-beda ucapannya. Ingin melakukan sesuatu yang lebih di dalam hidupnya. Pertama mengatakan, kalau saya akan terus berpuasa tanpa berbuka. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya akan bangun malam, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita-wanita, ingin fokus dalam ibadah. Sampailah berita ini, ucapan ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah kemudian Rasul memberikan jempolan, hebat kalian, pintar kalian? Oh, enggak. Rasulullah naik di atas mimbar dengan nada marah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana kaum itu, kata beliau, yang mengatakan demikian, demikian, demikian. Saya akan berpuasa terus menerus, tidak akan berbuka. Sementara saya berpuasa, saya juga berbuka. Keluar apa tidak dari tuntunan Rasul? Keluar. Keluar dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, saya akan berpuasa, tidak akan berbuka. Rasul mengatakan, saya berpuasa dan saya juga berbuka. Berarti dia keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mendapatkan lebih dari sisi Allah. Ikhlas dia, tapi dia keluar dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Yang kedua, saya akan bangun malam terus-menerus, tidak akan tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya bangun malam dan saya juga tidur. Berarti keluar dari apa? Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasul mengatakan, saya menikahi wanita. Dia ingin fokus, tidak mau diganggu sama wanita. Mau fokus dalam ibadah, lalu kemudian tidak menikah. Rasulullah mengatakan, saya menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang benci benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah ketika melihat sahabatnya sampai berita kepada beliau sesuatu yang keluar dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, maka kedua rukun atau kedua kalimat syahadat pada rukun Islam yang pertama tidak boleh dipisahkan. Harus ada dalam setiap ketaatan, dalam setiap ibadah. Contoh misalkan, barakallahu fikum, salat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian salam, sampai kemudian zikir, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Tidak ada yang tersisa yang belum dituntunkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sebagai rukun Islam yang kedua akan bernilai sebagai nilai ketaatan apabila dibangun, didirikan di atas rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama tadi? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana praktiknya supaya sholat kita itu bisa bernilai dan diterima? Satu, sholat kita ini kita niatkan untuk Allah. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang kita cari pujiannya, sanjungannya, posisi di tengah manusia, tidak. Tetapi yang memanggil saya untuk melaksanakan sholat adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau ini yang tertanam pada diri kita, berarti kita sudah menggenggam syarat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang yang kedua, sholat ini akan bisa bernilai di saat kita selalu berada dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kemudian zikirnya, tidak ada yang disisakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Saya bertanya sekarang, siapa yang menonton, yang melihat, menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, siapa? Siapa? Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti tata cara sholat Nabi itu tersampaikan. Setelah para sahabat Nabi belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar bagaimana praktik sholat, maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia, setelah meninggal dunia beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau atau mereka-mereka ini menyampaikan tata cara sholat Nabi kepada generasi yang keberikutnya, disebut generasi apa? Generasi tabi'in. Belajar tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terus tersampaikan, tersampaikan kepada kita ini melalui kitab-kitab sunnah. Dibahas mulai dari takbiratul ihramnya, bagaimana beliau takbir, bagaimana tangan beliau ketika takbir, di mana letak tangan beliau, bagaimana antara Allahu Akbar dengan takbir. Semuanya itu lengkap, tidak ada yang tersisa. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, berarti sekarang kita harus memegang kuat-kuat semua bentuk ibadah. Ketaatan kita akan diterima, akan bernilai, akan menjadi catatan amal soleh apabila kita bangun di atas rukun apa? Islam yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum masuk waktu Isya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Sebelum saya buka tanya jawab, barakallahu fikum. Sekarang sebagai penutup, insyaallah kita akan membahas terkait dengan sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji dan seterusnya. Sebelum mengarah ke arah demikian, tadi saya ingatkan kembali bahwa semua bentuk kebaikan dan ketaatan, contoh misalkan assalamualaikum, kita mengucapkan salam. Iya. Saya bertanya, ibadah apa tidak? Hah? Ibadah apa tidak? Kenapa ibadah? Kenapa dikatakan ibadah? Ayo. Kenapa ucapan assalamualaikum dikatakan ibadah? Sudah lewat pembahasan kita. Karena dilaksanakan dan diteladankan oleh Nabi SAW. Kedua, karena mengucapkan salam dan menebar salam dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ini adalah ibadah. Kalau seseorang di jalan ingin menebar ibadah ini, melaksanakan ibadah, kalau dia cuma kebiasaan misalkan, dia biasa assalamualaikum, kebiasaan, dia tidak memasang niat karena ini adalah ibadah dan tidak mengharapkan nilai dari Allah Azza wa Jalla, ibadah dia lewat menebar salam tidak akan punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya dia mengucapkan salam dalam rangka supaya nanti ya dia apa namanya punya posisi di hati orang, dikatakan soleh, oh gemar nyebar salam, misalkan dicari ya pujian dan sanjungan dari manusia. Nah, sekarang salam ini berubah menjadi sebuah hukuman. Kenapa? Karena dia cari bukan lagi nilai dari Allah, bukan lagi cinta dari Allah, bukan lagi yang diharapkan kasih sayang Allah, maka akan berubah menjadi hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Begitu tinggi kalau demikian makna yang terkandung dalam syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah sebagai rukun Islam yang pertama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada waktu, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kami persilahkan kepada segenap saudaraku kaum muslimin yang hadir di masjid ini, barakallahu fikum. Kami persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ya, tafadhal. Assalamualaikum. Nah, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara-perkara baru dalam urusan agama, perkara baru yang dimaksud dalam urusan agama adalah sesuatu yang tidak pernah diteladankan, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dibikin-bikin, lalu kemudian diada-adakan. Nah, perbuatan mengada-ngada inilah yang disebut dengan perkara baru dalam urusan agama. Kalau dalam bahasa syariatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan kata-kata bid'ah. Apa itu bid'ah? Mengada-ngada, membikin-bikin sesuatu dalam agama yang tidak ada teladan dan contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyebutkan semua sikap mengada-ngada dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kesesatan. Tidak boleh ada. Saya yakin bapak-bapak kami ini tidak akan melakukan hal itu, sesuatu yang tidak pernah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin karena belum sampainya kepada kita, belum datangnya keterangan dan kejelasan, lalu kemudian kita tersalah, kita keliru. Makanya oleh karena itu dari awal saya mengatakan, mari kita membenahi diri, membuka diri untuk mau menerima nasihat. Karena saya sebagai misalkan penyampai di sini manusia biasa, bisa salah, bisa keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata. Yang namanya anak Adam itu pasti melakukan kesalahan dan kekeliruan. Bagaimana caranya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang kesalahan kita, kita terjatuh dalam perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, tidak ada dalam istilah agama itu perkara baru itu baik. Perkara baru dalam urusan agama itu baik, tidak ada. Rasul menyebutkan semua yang diada-adakan, dibikin-bikin dalam urusan agama, semuanya itu adalah jelek. Dan tidak ada istilah apa yang dibikin dan dibuat bukan dari tuntunan beliau baik, itu tidak ada. Barakallahu fikum. Siapa yang mengadakan tidak ada? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sekali lagi, bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memberitahukan kepada kita bahwa semua bentuk pengabdian kita harus ada contoh dan teladannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengada-ngada, tidak boleh kita membikin-bikin, tidak boleh kita membuat-buat. Lalu bagaimana caranya? Saya ingin amal saya diterima oleh Allah. Mari kita belajar. Mari kita mendekatkan diri dengan ilmu agama. Semoga di sisa-sisa umur kita ini, kita mendapatkan bimbingan ilmu dan kita bisa melakukan pembenahan di dalam hidup, perbaikan di dalam hidup. Maka oleh karena itu, satu pesan yang disebutkan oleh para ulama kita, orang yang berilmu, orang yang mau berilmu itu, dia fokus memperbaiki amalnya. Tapi kata mereka, orang bodoh, Orang jahil, dia fokus memperbanyak banyak amal, amal, amal, amal. Ini amalannya orang bodoh, kata para ulama kita di masa yang silam. Orang bodoh itu pekerjaannya memperbanyak, memperbanyak, memperbanyak. Tapi orang alim, orang yang mau belajar, dia akan berupaya untuk memperbagus dan memperbaiki amalan yang dia kerjakan. Maka oleh karena itu saya mengajak, semoga melalui majlis kita ini, kita bukan orang yang cuma memperbanyak-banyak amalan, tetapi kita ingin berbenah dan memperbaiki amalan kita melalui ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga pertemuan singkat kita ini antara maghrib dan isya diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekali lagi bisa berbenah dengan ilmu agama, memperbaiki, tidak kemudian menumpuk-numpuk amal, khawatir seperti kita masuk di dalam hadis ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ingin menjadi orang yang pintar di dalam hidup, ingin menjadi orang yang berilmu. Bagaimana langkah orang yang berilmu? Dia membenahi amalnya, memperbaiki amalnya. Maka semoga melalui majlis taklim ini yang sederhana, yang kita duduk sama-sama, tidak ada beda antara saya dengan bapak-bapak kami, kita sama-sama belajar, belajar ilmu agama, belajar berbenah, belajar memperbaiki. Semoga usaha kita ini menjadi amal di penghujung hidup kita, menjadi amal soleh dan amal besar. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin kita cukupkan satu pertanyaan, insyaallah kalau ada pertanyaan berikutnya bisa ditahan, jangan sampai diburukan keluar, besok tidak ada lagi pertanyaan, ditahan. Ya, satu persatu insyaallah kita akan berikan jawaban semampu saya memberikan jawaban, selebihnya ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.